sewu kutha wis tali wati sewu ati tak takoni nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu nang endi kepirang taun anggon aku jaman edian wong tuwa kaning tertonati ngenteni tekane bes wae wengi tengahmu tak kandi kowe ngucap janji lunga mesti bali rasane ngitung nganti lali wis pirang taun anggonku ngenteni ngenteni sliramu nang kene tak tunggu nganti sa elengmu mongso rendeng wis ganti ketika apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno kudune kowe krasa bojone. Thank you. rasa aku dan tanam ritik rambut aku lengane pomit malah kowe lungo plancing ora apa met met met met met beratamu lawan anggar aku mikir neng awan nanti rusak rusak njapa jereng seng tak pikir jebule koyo ngono kembang jambu aku krokot di pangan ular cintaku sekonyong konyong kode ular kekete melaku nik lokat kloken wala cabang bayi jebul aku wasa aku dan tanam ritik rambut aku lengane pomit malah kowe lungo plancing ora apa met met met met met beratamu lawan anggar aku mikir neng awan nanti rusak rusak jepon jereng seng tak pikir kemis ranyono rangiro jebul janjimu mung lam. Oh. setahun kowe ninggal aku, kangen kangen hatiku. Cangkrik ngeri ing tengah wangi nambah kanganku, saben wangi rapi soturu mungiling awakmu. Teleponmu ni tak angkat, cah ayuku itu tu suaramu, hatiku tambah nelongso, so kapan aku bisa ketemu pulang. Kepiye iya mak plong.